tak ada tuhan kawan. Hidup ini kan berputar kawan. Kita mesti tegar menghadapi untuk masa depan kita nanti. Tengoklah indahnya negeri ini, kebesaran yang kita miliki, tanah air yang indah dan permai, bersama kita syukuri. Oh, oh, oh, oh, mari kita bergembira kawan. Oh, oh, tinggalkanlah rasa duka kawan. Oh, oh, oh, oh, indahnya persahabatan kita. Kebesaran yang kita miliki, tanah air yang indah dan permai, bersama kita syukuri. Oh, oh, oh, mari kita bergembira kawan. Oh, oh, tinggalkanlah rasa duka kawan. Oh, sahabatan kita. Oh, oh, oh, hidup kita kan bahagia. Bahagia, oh, oh, hidup kita kan bahagia.